بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب أورده الإمام النووي رحمه الله في كتاب الصالحين، ألا وهو كتاب الآداب. هو كتاب عظيم جدا، يحوي تحته جملة من الأبواب العظيمة في بيان آداب الشريعة الكاملة وأخلاقها الفاضلة والمعاملات التي هدت إليها والتي فيها تحقق سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. والآداب هي مجموعة صفات يتحلى بها المسلم حلية ظاهرة وحلية باطنة، لأن من آداب الشريعة آداب باطنة موطنها القلب، ومن آداب الشريعة آداب ظاهرة. والمسلم مطالب بأن يتحلى بآداب الشريعة في باطنه وظاهره وسره وعلنه، وأن يكون تحليه بهذه الآداب قربة من جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس على ذلك جزاء ولا شكورا. والأدب عنوان فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة، وكلما كان العبد أرفع أدبا وأعلى خلقا كان ذلك أعلى في ثوابه عند الله وأرفع في منازله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عن ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. والأدب في الشريعة باب واسع وجميل، يدل على كمال هذه الشريعة وعظمها وجمالها وحسنها ووفائها. ولا أدب إلا في شريعة الإسلام، فالشريعة هي التي دعت إلى الأدب بأبهى حلله وأكمل مراتبه. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الأدب والخلق، فلا أتم أدبا من أدبه ولا أجمل خلقا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فقد تمم مكارم الأخلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. وما ترك عليه الصلاة والسلام من الخلق الفاضل والأدب الكامل شيئا إلا ودل أمته عليه ونبهها على فضله. وما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا من الخلق السيء والأدب المشين إلا وحذر أمته منه أشد التحذير. وفي الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, seluruh sahabat beliau serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada Kitabul Adab. Kitabul Adab yaitu kitab yang sangat perlu kita ketahui, ya, yang sangat besar manfaatnya. Dan di dalam kitab adab ini mengandung ya, akan dibahas beberapa bab-bab yang lain, ya, bab-bab yang terkandung dalam Kitabul Adab ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab yang akan kita bahas adalah adab-adab syariat Islam yang menjelaskan tentang bagaimana akhlak yang mulia dan juga bagaimana cara bermuamalah yang baik, yang seharusnya seorang muslim berhias dengan adab-adab tersebut. Dan barang siapa yang telah berhias dengan adab-adab Islam yang sangat mulia dan tinggi tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-adab, ya, adab-adab yaitu kumpulan dari, ya, adab-adab, aturan-aturan syariat yang hendaknya seorang hamba berhias dengan adab-adab tersebut. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya adab-adab ada dua model. Ada adab-adab yang zahirah, yang nampak, ya, dan ada adab-adab yang berkaitan dengan batin, adab-adab batinah yang tidak ada yang mengetahui kecuali hamba tersebut. Kemudian seorang hamba tatkala berhias dengan adab-adab yang mulia tersebut, hendaknya dia menjadikan sikap dia berhias dengan adab-adab tersebut adalah satu bentuk kurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berakhlak mulia, beradab yang mulia, bermuamalah dengan muamalah yang baik, hendaknya dia menjadikan itu semua adalah bentuk ibadah dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap dari manusia pujian atau mengharap dari manusia terima kasih, tidak, tetapi dia semata-mata berakhlak mulia, beradab yang mulia karena mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seorang yang telah memiliki adab, berakhlak yang mulia, bersopan santun, ya, maka ini merupakan tanda keberuntungan seorang hamba. Dan semakin seorang hamba tinggi adabnya, semakin tinggi tata kramanya, semakin tinggi sopan santunnya, semakin tinggi, semakin indah muamalahnya dengan sesama yang lain, maka dia akan semakin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat kelak siapa, kata Nabi? "Ahasinukum akhlaqa," yaitu yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia, yaitu beradab yang mulia dengan adab-adab Islam. Pembicaraan tentang adab, ya, maka adab-adab dalam syariat Islam adalah suatu pembahasan yang luas. Ya, banyak sekali adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Yang ini menunjukkan bagaimana indahnya syariat Islam, ya, bagaimana luasnya syariat Islam, dan tidak ada adab kecuali dalam syariat Islam. Tidak ada adab yang diajarkan kecuali dalam syariat Islam. Ya, Islam benar-benar memperhatikan tentang adab. Islam datang menyuruh hamba-hamba kaum muslimin untuk beradab. Bahkan Islam datang untuk menyempurnakan tingkatan-tingkatan adab. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW adalah Nabi adab. Nabi SAW adalah Nabi yang mengajarkan adab. Tidak ada yang lebih beradab dan tidak ada yang lebih berakhlak mulia dan tidak ada yang lebih indah adabnya daripada adabnya Nabi SAW. Tidak ada yang lebih indah daripada akhlaknya Nabi SAW. Beliau datang alaihi salatu wasalam dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtum liutammima makarimal akhlak." Ya, sungguhnya aku diutus, ya, "Innama bu'ithtu," aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang karimah. Ya, dalam riwayat yang lain, "Shalihal akhlak," untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Oleh karenanya tidak ada satu akhlak pun, tidak ada satu adab pun yang indah dan yang baik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajak umatnya untuk beradab dengan adab tersebut, akan mendorong umatnya, memotivasi umatnya untuk beradab dengan adab tersebut. Dan tidak ada satupun adab atau akhlak yang buruk, ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperingatkan umatnya dari akhlak yang buruk tersebut. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berakhlak yang mulia, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ans, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa ans." Yang artinya, "Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk memperoleh akhlak yang indah, akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadaku untuk berakhlak yang mulia kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah." Thumma awrad rahimahullahu ta'ala حديث ابن عمر أن رسول ثم عقد رحمه الله تعالى باب الحياء وفضله باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وهذا أول باب عقده رحمه الله تعالى في كتاب الآداب، وعقد هذا الباب في أول كتاب الآداب من الأهمية بمكان، لأن الحياء أساس الأدب وعليه قيامه، فإن من تحلى بالحياء تعاه حياؤه إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة السيئة. ولهذا قيل عن الحياء خلق فاضل يحجز صاحبه عن الأخلاق الذميمة ويدفعه إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. وعلى الضد من ذلك منزوع الحياء، فإنه لا يبالي أي خلق مشين فعل، كما في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبدء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب في أول كتاب الحياء لا شك أنه من الأهمية بمكان، لأن التحلي بالحياء أساس للتحلي بكل خلق فاضل وأدب رفيع، ولتجنب كل خلق سيء وفعل مشين. أود أولا تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه رأى عليه حياء فكان يعظه في الحياء، يقول له لما مثلا تستحي وينهاه عن الحياء، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الحياء من الإيمان أي شعبة من شعبه وخصلة من خصاله، وهذا يدلنا أن من الإيمان إيمان يقوم بالقلب، والإيمان الذي يقوم بالقلب له أثره على الجوارح، لأن الجوارح فرع عن ما يقوم بالقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا تحلى القلب بالحياء تبعته الجوارح في كل فعل فاضل ومعاملة حسنة جميلة. وإذا كان الحياء من الإيمان وهو في القلب، والحياء كما عرفنا محرك للأخلاق الفاضلة، فإن وجود الحياء في القلب سبب لقوة الإيمان، لازدياد تحلي العبد بأخلاق الإيمان الفاضلة وآدابه الكاملة الرفيعة. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bab yang pertama dari Kitabul Adab ini, yaitu Babun al-haya'u wa fadluhu wal hathu ala takhalluqi bihi, yaitu bab tentang sikap haya, yaitu malu, dan keutamaan dari sifat malu tersebut, dan dorongan untuk berakhlak ya berhias dengan sifat malu tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bab pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Kitabul Adab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang sifat malu memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam pembahasan adab. Kenapa? Karena sifat malu merupakan pondasi dari adab-adab yang mulia. Ya. Dengan sifat malu, ya, seorang jika telah memiliki sifat malu maka dia akan ya menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, dan dia akan terdorong untuk beradab dengan adab-adab yang mulia. Oleh karenanya, sifat malu merupakan akhlak yang mulia yang menggerakkan pemilik sifat tersebut untuk berhias dengan adab-adab yang mulia dan menjauhkan dirinya dari adab-adab yang buruk. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu, ya, maka dia tidak peduli. Dia tidak peduli apakah dia berakhlak buruk, dia tidak peduli. Kenapa? Tidak punya malu. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Kenapa? Karena orang yang hanya yang punya malu saja, yang dia malu, enggan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, jiwanya tidak cocok untuk melakukan hal yang buruk, dia malu. Tetapi kalau dia punya rasa, dia tidak punya rasa malu, maka dia bebas melakukan apa saja, cuek dengan hal-hal yang haram atau adab yang buruk, dia tidak punya malu. Oleh karenanya, berhias dengan akhlak yang mulia merupakan pondasi dari adab-adab yang indah. Seorang yang memiliki sifat malu, ya, maka akan mendorongnya untuk melakukan adab-adab yang mulia, akhlak yang mulia, dan menjauhkannya, menghalanginya dari melakukan adab-adab yang buruk. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki dari kaum Ansar. Yang laki ini sedang menasihati saudaranya, ya, tentang masalah malu. Itu dia menasihati, ya, seakan-akan dia bilang, kenapa kau malu? Ya, tidak perlu malu, ya. Kenapa kau malu? Maka Rasulullah sallam pun menegurnya. Rasulullah sallam mengatakan, "Da'hu, fa innal haya'a minal iman." Biarkan saja, biar dia malu. Biarkan dia memiliki sifat malu. Kenapa? Karena sifat malu termasuk daripada keimanan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u minal iman." Rasa malu merupakan dari bagian dari iman. Itu merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara cabang-cabang keimanan, yaitu ada yang cabang-cabang tersebut berada dalam hati seorang, seperti sifat malu. Ini sifat yang ada dalam hati seorang, ya. Dan pengaruh dari keimanan yang ada dalam hati sangat besar terhadap anggota tubuh yang di luar. Oleh karenanya, anggota tubuh ini ikut bergerak sesuai dengan apa yang ada di hati. Dan dia merupakan cabang dari apa yang ada di hati. Dan dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan dari hatinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh, dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah dia adalah ialah hati. Oleh karenanya, tatkala hati seorang, ya, terhiaskan dengan nilai-nilai keimanan, dengan sifat malu, maka anggota tubuhnya otomatis akan mengikuti, ya, apa yang ada dalam hatinya. Maka anggota tubuhnya yang di luar akan terantarkan untuk melakukan hal-hal dan adab-adab yang mulia dan menjauhkan dirinya dari adab-adab yang buruk. Oleh karenanya, sifat malu, ya, merupakan penggerak seorang, yang menggerakkan seorang untuk beradab yang mulia dan menghalangi seorang dari adab-adab yang buruk. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير وهذا أيها الإخوة الكرام يدلنا على أن الحياء جماع الأخلاق وذلك أن المتحلي به يدفعه حياؤه إلى التحلي بكل خير وفضيلة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير أي لا يحرك صاحبه إلا إلى الخيرات ولا يدفعه إلا إلى الأفعال الطيبات فالحياء لا يأتي بشر لا يأتي إلا بخير لماذا؟ لأن الحياء محرك للأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة والمعاملات الكريمة ولهذا جاء في الرواية الأخرى الحديث قال الحياء خير كله في رواية الحياء كله خير أي بما يدعو إليه ويبعث إليه من أخلاق فاضلة ومعاملات حسنة وأيضا حجز للإنسان عن الأخلاق الذميمة والتصرفات المشينة Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Bahwasanya rasa malu itu, sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, "Al-haya'u khairun kulluh." Bahwasanya sifat malu itu adalah seluruhnya baik. Atau Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu baik seluruhnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat malu merupakan pengumpul dari seluruh akhlak-akhlak yang mulia. Ya, karena apa? Karena orang yang memiliki sifat malu, akan sifat malu tersebut akan mendorongnya untuk berhias dengan seluruh sifat yang baik, seluruh tingkah laku yang baik, ya, seluruh muamalah yang baik. Dan ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Kata Nabi, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, artinya tidak, rasa malu tidak mendatangkan keburukan, tapi rasa malu akan mendatangkan, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa? Seperti tadi telah kita jelaskan, Al-haya', sifat malu itu adalah penggerak. Dialah penggerak, yang motor yang menggerakkan seorang hamba untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana bisa bersifat-sifat yang mulia? Bagaimana bisa bermuamalah dengan sesama dengan muamalah yang mulia? Bagaimana bisa bertindak dengan tindakan yang bagus, tindakan yang mulia? Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, Al-haya'u kulluhu khair. Bahwasanya sifat malu itu seluruhnya baik. Seluruhnya baik. Ya, karena sifat malu itulah yang memotivasi seorang untuk berhias dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak dan adab-adab yang buruk. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال البضع بكسر الباء ويجوز فتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة والشعبة القطعة والخصلة والإماطة الإزالة والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك. وهذا حديث عظيم جدا يعرف عند أهل العلم بحديث شعب الإيمان، وبعض العلماء كتب فيه كتابات موسعة كالبيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان يبلغ مطبوعا 9 مجلدات كلها في بسط معاني هذا الحديث وتعداد شعب الإيمان. والكلام في هذا الحديث ودلالاته يطول، لكن موضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، أي أن الحياء خصلة من خصال الإيمان وخلة من خلاله الكريمة. والإيمان يدعو إلى الاتصاف بالحياء والتحلي به. وعرفنا أن الحياء خلق يدفع صاحبه إلى التحلي به كل خلق فاضل والتخلي من كل خلق رذيل. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah." Sungguhnya iman itu ada 70 sekian cabang atau ada 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Sungguhnya sifat malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un. Ya, iman itu 70 sekian. Sekian ini maksudnya yaitu antara 3 sampai 10, ya. Entah 30, entah 75, 76, 77, 78, 79, ya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan kotoran dari jalan merupakan cabang keimanan yang paling rendah. yaitu segala bentuk kotoran yang ada mengganggu jalan, seperti batu atau duri, ya, atau ada tanah yang mengganggu di situ, atau apa saja, atau kotoran yang mengotori atau mengganggu jalan kemudian dipindahkan oleh seorang, maka dia telah melakukan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat masyhur di kalangan para ulama, yang dikenal dengan hadis syu'abil iman, hadis yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, ya. Oleh karenanya sebagian ulama, ya, berpanjang lebar dalam menulis penjelasan dari hadis ini. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, ya, menulis kitab dengan judul Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, yang kitab tersebut dibangun dari, ya, asalnya dari bangun dari hadis ini. Sampai-sampai kitab yang beliau tulis itu sekarang dicetak dengan jumlah 9 jilid, ya. 9 jilid menerangkan tentang kandungan dari hadis yang sangat agung ini. Oleh karenanya pembahasan tentang pembicaraan tentang syarah dari hadis ini, penjelasan dari hadis itu sangat panjang. Akan tapi kita mencukupkan pada pembahasan kita tentang yang jadi pusat perhatian kita, itu sabda Nabi SAW, Al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwasanya sifat malu itu merupakan cabang dari keimanan. Ya, kenapa? Karena sifat malu merupakan sifat yang dikatakan oleh Nabi merupakan keimanan, yang berada dalam hati seorang. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, bahwasanya sifat malu inilah yang dia mengumpulkan segala kebaikan, dialah yang mendorong motivasi seorang untuk mengantarkan seorang untuk melakukan adab-adab yang mulia, dan dialah sifat yang menjadikan seorang terhalangi atau meninggalkan adab-adab yang buruk. Thumma khatama hadha al-bab rahimahullah bi hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ashadda haya'an min al-adra'i fi khidriha. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال أبو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت التي أقبلت على سن الزواج وقاربت ذلك السن، وذلك بتجاوزها لمرحلة الطفولة وإقبالها على مرحلة الزواج في أوائل شبابها. وكانت البنت في مثل هذا العمر يضرب بها المثل في الحياة، إذا أرادوا التحدث عن الحياة ضربوا بالعذراء التي في خدرها لشدة حيائها، وذلك لأنها لم تعتد على مقابلة الرجال أو الحديث أو نحو ذلك، وإنما في بيتها مع أهلها حية مؤدبة لطيفة، فكان يضرب بها المثل في الحياة. لكن الأمور تغيرت لدى كثير من الناس، وأصبحت البنت في مثل هذا السن ربما في عدد منهن تكون منزوعة الحياة ولا يعرف فيها حياء تتصف به، ولهذا تجابه الرجال وتتحدث معهم وتخالطهم وإلى غير ذلك من الأمور. وهذه حقيقة من الأمور المؤسفة المحزنة المؤذنة بشر. وكلما كانت المرأة قريبة من هدي الإسلام وأخلاقه الفاضلة كلما كان ذلك أسلم لها وأكمل في خلقها وفضيلتها. ويقول أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أي أشد من هذه التي يضرب بها المثل في الحياء. ثم ضرب مثالا على تعامله الكريم، قال فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه، وهذا من كمال خلقه وأيضا من جمال تربيته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كان يحتاج معهم إلى طويل خطاب أو كثير بيان، وإنما ما أن يروا وجهه فيعرفوا من وجهه أنه يكره هذا الأمر أو أنه أحب هذا الأمر ورغب فيه. فأكرم بها من تربية وأنعم أن يكون أصحابه بهذا المستوى الرفيع. وهذا أيضا مما يفيدنا بمكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضيلتهم ومنزلتهم العلية، ومع هذا يوجد الآن في زماننا هذا من قليل الحياة بل عديم الحياة من يتطاول على مقام الصحابة الرفيع ومنزلتهم العلية ربما شتما وسبا وقيعة وذما، ولا يدري هذا المسكين أن الذم عائد إليه وأن السب راجع إليه وأن الله سبحانه وتعالى كرم أصحابه بهذه المكرمة وجعلهم في هذه المنزلة ولا يضرهم سب من يسبهم، بل إن هذا السب يعود لهم أجرا وثوابا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء حقيقة الحياء، قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، فهو خلق فاضل مكانه القلب، وهو كما عبرت سابقا محرك، يحرك في القلب ترك القبائح، وأيضا يحرك في القلب وما لم يشر إليه رحمه الله التحلي بالفضائل، قد مر معنا في الحديث لا يأتي إلا بخير، فهو يحرك في القلب ترك القبائح وأيضا يحرك في القلب التحلي بالفضائل، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ثم ختم بهذا النقل قال: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. وهذا الكلام الذي قاله الجنيد هو كلام جميل جدا في بيان أعلى رتب الحياء وأرفعها مقاما، ألا وهو الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فأرفع الحياء شأنا وأعلاه مكانة الحياء من رب العالمين، الحياء من الله سبحانه وتعالى. فكيف يحرك الإنسان في قلبه هذا الحياء، الحياء من الله؟ قال: الحياء رؤية الآلاء، أن تستحضر نعم الله عليك، نعمه عليك في عافيتك، في سمعك، في بصرك، في مطعمك، في مسكنك، في ملبسك، إلى غير ذلك. نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم تنظر أيضا نظرا آخر من جهة أخرى أنك مقصر في جنب الله، ورؤية التقصير، فتنظر من جهة أخرى نظرا آخر إلى تقصيرك في جنب الله، أي مع كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليك أنت لا تزال مقصرا في جنبه. فإذا استحضرت الآلاء واستحضرت أيضا التقصير منك في جنب الله، وجد في قلبك الحياء من الله سبحانه وتعالى، فتحركت فيك الفضائل، وأيضا حجزك ذلك عن القبائح والرذائل. قال: فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. هذا كلام جميل في بيان هذا الحياء الذي هو أرفع الحياء شأنا، ألا وهو الحياء من رب العالمين. رزقنا الله أجمعين التحلي بالحياء وبكل خلق فاضل، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab tentang keutamaan memiliki sifat malu ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-adra fi khidriha." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu daripada malunya seorang gadis pingitan. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi. Jika Rasulullah SAW melihat sesuatu yang dia tidak suka, maka kami akan melihat hal tersebut dari perubahan wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan Rasulullah lebih malu daripada malunya seorang wanita gadis pingitan yang dipingit dalam pingitannya. Al-Azra, Al-Azra dalam bahasa Arab yaitu gadis yang baru saja masuk dalam tahun atau umur untuk siap menikah. Jadi sudah mendekati usia untuk siap dinikahkan. Dia baru saja melewati masa kanak-kanaknya dan kemudian berpindah kepada masa siap untuk menikah. Dan gadis yang seperti ini, ya, anak wanita yang seperti ini, ya, dijadikan perumpamaan atau permisalan dalam bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena gadis yang seumuran ini baru saja masuk dalam usia untuk siap menikah, sangat memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Kenapa? Dia tidak pernah, ya, bertemu dengan para lelaki, tidak terbiasa bertemu dengan para lelaki, tidak terbiasa berbicara dengan para lelaki. Dia hanya ketemu dengan keluarganya. Oleh karenanya sifat malunya sangat sangat tinggi, ya, karena tidak pernah terbiasa, ya, bertemu dengan lelaki asing. Sehingga dia seakan-akan dipingit di rumahnya. Dia hanya tinggal di rumahnya, kemudian beradab dengan kedua orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan orang-orang yang ada di rumahnya. Oleh karenanya dijadikanlah wanita yang memiliki sifat seperti ini sebagai perumpamaan tentang sifat malu, karena sifat malunya yang sangat tinggi. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kondisi sudah berubah. Kondisi sekarang sudah berubah. Kita dapati banyak gadis-gadis yang baru meninggalkan masa kanak-kanaknya, baru masuk dalam, baru saja balik, kemudian malah justru hilang rasa malunya. Malah justru hilang rasa malunya. Kita dapati sebagian mereka justru berani berbicara dengan para lelaki, bercampur dengan para lelaki, ya, dengan penuh pedenya, tidak ada malunya sama sekali. Jadi ini merupakan tanda-tanda keburukan. Kenapa? Karena seorang wanita, ya, semakin dia berakhlak dengan akhlak Islam, semakin dia beradab dengan adab Islam, maka dia semakin lebih selamat. Akan tapi jika seorang wanita berbalik malah kemudian tidak punya malu, lebih, ya, lelaki terkadang lebih malu daripada seorang wanita. Wanita yang mulai berbicara, kemudian bercampur, kemudian, nah, ini yang kondisi ada sekarang ini adalah menunjukkan keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan asyaddu haya'an. Rasulullah SAW lebih malu daripada gadis pingitan tadi yang tidak pernah ketemu dengan para laki. Lebih, Rasulullah SAW lebih malu daripada gadis yang seperti ini. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan contoh bagaimana salah satu bentuk rasa malu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak suka dengan sesuatu, maka akan nampak di wajahnya ada perubahan wajah. Para sahabat mengetahui ketidaksukaan Nabi dengan perubahan di wajahnya. Demikian juga para sahabat mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuatu dengan perubahan di wajahnya. Jadi ini tarbiyah yang tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh omongan banyak, tidak perlu banyak omong, para sahabat sudah ngerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Ya, Rasulullah SAW suka dengan perubahan wajah beliau. Dan ini bagaimana kita lihat Rasulullah SAW mendidik para sahabat sampai tingkatan, ya, akhlak yang sangat tinggi. Sampai tingkatan yang sangat, sangat tinggi. Akan tapi yang sangat menyedihkan yang kita dapati di zaman sekarang ini, kita lihat orang-orang yang tidak punya rasa malu, kemudian menjelek-jelekkan para sahabat yang telah sampai pada tingkatan akhlak yang sangat tinggi. Ya, mereka mencela para sahabat, orang-orang yang tidak punya malu ini, yang tidak punya adab, tidak punya akhlak ini, berani-beraninya mereka mencela para sahabat yang telah sampai dengan didikan Nabi pada tingkatan akhlak yang sangat tinggi. Mereka mencela para sahabat, mereka menghina para sahabat, mereka memaki para sahabat. Mereka ini tidak paham, mereka ini ada orang yang justru kita kasihani orang seperti ini. Dia tidak tahu bahwasanya dosa-dosa yang dia lakukan, ya, kecaman, kemudian makian, semuanya akan kembali kepada dia. Orang seperti ini, celaannya, makiannya, hinaannya tidak akan memberi kemudaratan kepada para sahabat. Bahkan celaannya dan hinaannya ini akan mendatangkan pahala bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, menyampaikan di akhir bab ini dengan mengatakan haqiqatul haya khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih. Hakikat daripada rasa malu yaitu adalah suatu sifat yang mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga menghalangi dia untuk bersikap menggampangkan atau meremehkan, ya, kurang dalam menunaikan hak seorang yang memiliki hak. Kemudian beliau menyebutkan, ya, di sini kita telah jelaskan bahwasanya sifat malu merupakan sifat yang mulia yang terhiaskan dalam hati seorang yang akhirnya mengantarkan seorang bukan hanya untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, tapi juga mengantarkan seorang untuk berhias dengan al-fadail, dengan sifat-sifat yang mulia. Yang ini tidak disebutkan oleh Imam Nawawi dalam di akhir penghujung bab ini. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Abdul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Beliau berkata, al-haya'u ru'yatul ala ay ni'am wa ru'yatul taqsir fa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya, sifat malu yaitu seorang hamba melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia melihat tentang dirinya bagaimana ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya yang penuh dengan kekurangan, maka dengan dua perkara ini timbullah namanya sifat haya. Ini merupakan perkataan yang sangat indah dari Al-Junayd rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya haya yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, ya. Oleh karenanya sifat malu kepada Allah merupakan derajat haya, sifat haya yang paling tinggi. Bagaimana caranya seorang memiliki sifat malu seperti ini? Yaitu dengan dia mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bagaimana Allah memberikan dia pendengaran, Allah memberikan dia penglihatan, Allah memberikan dia tempat tinggal, Allah memberikan dia kendaraan, berbagai macam kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, terlalu banyak kenikmatan. Yang luar biasa kenikmatan tersebut dan tidak berhenti-berhenti Allah berikan kenikmatan kepada seorang hamba. Kemudian setelah dia melihat dan merenungkan tentang nikmat Allah, renungkan tentang bagaimana sikap dia, ibadah dia kepada Allah. Ternyata dia dapati dirinya penuh dengan kekurangan. Dia dapati dirinya malas dalam beribadah. Tatkala dia membandingkan antara ibadah dia dengan nikmat Allah yang terus-menerus dia dapatkan, anugerah karunia yang dia dapatkan, maka akan timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menggerakkan dia untuk berakhlak yang mulia, beradab yang mulia. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita untuk bisa beradab dengan adab-adab yang mulia dan menjauhkan kita dari segala bentuk adab-adab dan akhlak-akhlak yang buruk. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.